Konsultasi Syariah. Hukum merusak barang teman secara tidak sengaja. Pertanyaan. Jika ada orang meminjam motor, lalu terjadi kecelakaan yang tidak disengaja, ada kerusakan tidak berat di motor itu. Ketika dikembalikan, pemilik diam saja, tidak minta diperbaiki atau ganti rugi. Apakah yang meminjam harus ganti rugi? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Tiba-tiba ada istri beliau yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsh, menyuruh pembantunya untuk mengirim sepiring makanan untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Aisyah marah dan langsung memukul piring yang masih di tangan si pembantu hingga pecah dan berserakan. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berserakan sambil mengatakan, "Gharat ummukum," yang artinya, "Ibumu sedang cemburu." Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah, sementara piring yang pecah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring milik Zainab, Nabi shallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan piring di rumah Aisyah. Meskipun ketika itu Zainab, yaitu pemilik piring, tidak di tempat. Karena pada asalnya merusakkan barang orang lain harus diganti. Bagaimana jika pemiliknya diam? Pemilik diam bukan berarti dia ridho. Karena hukum asalnya, siapa yang merusakkan barang orang lain, dia harus mengganti. Kecuali jika pemilik menyatakan tidak perlu diganti. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan satu pernyataan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Kaidah ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan beliau menyatakan bahwa ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Ketika pemilik barang diam, bukan berarti dia mengizinkan barangnya dirusak, karena dia sama sekali tidak menyampaikan seperti itu. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah di atas. Ketika ada orang yang merusak harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan diam saja, maka diamnya tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan agar barangnya dirusak. Namun dia harus ganti rugi. Al-Wajiz fi idah qawaid al-fiqh al-kulliyah. Karena itu, ketika pemilik barang diam, orang yang merusak barang tetap harus menggantinya. Meskipun itu terjadi tanpa disengaja. Kecuali jika pemilik barang menyatakan tidak perlu diganti. Demikian, Allahu a'lam.